بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخوتي في الله رحمكم الله ما زلنا في أصل الأول من هذه الأصول الثلاثة وهو معرفة الله معرفة العبد ربه masih kita dalam pembahasan prinsip pokok yang pertama dari tiga prinsip tiga landasan utama yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jal yang itu kata Syekh takun bi asbab masing-masing kita akan mengenal, memahami, mengetahui Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa sebab di antara yang telah beliau sebutkan yang pertama yaitu bin nazari wa tafakkur fi makhluqatihi النظر وتفكر في مخلوقاته dengan melihat memikirkan menelaah tentang makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal فبذلك يورث معرفة الله ويؤدي إلى معرفة عظيم سلطانه وملكه وعزته وتمام قدراته maka dengan kita memikirkan melihat meneliti makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal hal itu akan mewariskan dan menghantarkan kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana keagungan kekuasaannya kesempurnaan kekuasaannya demikian pula kerajaannya keagungannya dan kesempurnaan hikmah Allah Azza wa Jal tatkala kita mau untuk menelaah memikirkan memperhatikan dengan seksama dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal kemudian yang kedua min asbab ma'rifatil abdi rabbahu seorang hamba akan mengetahui Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala النظر في آياته الشرعية yaitu dengan memperhatikan ayat-ayat Allah SWT syariah ayat-ayat syariah yaitu wahiyya al-wahyu alladhi ja'at bihi rusulu alaihimus salatu wassalam memperhatikan ayat-ayat syariah yang ayat-ayat syariah ini merupakan wahyu yang dibawa oleh segenap para rasul alaihi wassalatu wassalam menunjukkan bahwasanya ayat-ayat syariah yaitu ayat-ayat yang ada dalam kutub dalam kitab-kitab baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab yang sebelumnya maka itu dikatakan sebagai ayat-ayat syariah wahyu min indillahi azza wa jal dengan syarat kita lalui dalam Arba'in Nawawi ketika ad-dinu an-nasiha li kitabihi fa binisbatil Qur'an fa wadihun jari dinisbatan Al-Qur'an jelas tayyib wajib bagi kita untuk mengimaninya secara mutlak kandungannya وما بالنسبة الكتب السابقة ataupun kitab-kitab yang terdahulu ma soha anha hanya yang sahihnya saja yang ditetapkan dalam Islam dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam fa na'mal bihi baru kita amalkan maka ini disebut dalil-dalil syar'iyyah فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة. Maka hendaklah seorang hamba, masing-masing kita, memperhatikan ayat-ayat syariah ini, ya, ayat-ayat wahyu yang diturunkan kepada segenap para rasul, terlebih kepada rasul kita Muhammad SAW, Al-Quran sebagai kitab yang sempurna, tibyanan li kulli syai, yang menjelaskan segala macam perkara, sebagai kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Kita perhatikan padanya tentang apa yang Allah SWT sebutkan minal masalihil azimah, dari masalahat-masalahat yang agung. Allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirati illa biha, yang mana tentunya tidak akan tegak kehidupan makhluk Allah Azza wa Jalla di dunia ini, demikian pula di akhirat, kecuali dengan kemaslahatan yang telah Allah SWT jelaskan dalam ayat-ayat syariahnya. Tidak akan baiknya kehidupan kita di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti ayat-ayat syariah yang telah Allah SWT muatkan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Sehingga Al-Quran terlebih khusus yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ila siratis sa'adah, kepada jalan kebahagiaan masing-masing kita di dunia dan juga di akhirat. فَإِذَا نَظَرَ فِيهَا وَتَأَمَّلَهَا وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ